Nah, bismillah. Mungkin kita agak banyak pagi ini baca. Masih dalam pembahasan Hasan. Ya, kemarin intinya kata beliau sulit untuk mentakbir. Ya, apa itu Hasan? Bahkan Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan ala iyas untuk menyebutkan satu kaidah yang masuk pada semua hadis Hasan. Qala rahimahullah berkata mengkaji rahimahullah waqad tajashshama katsirun minhum haddahu, dan sebagian telah berupaya takallaf, yakni bersusah payah berani untuk membuat definisi hadis hasan. Waqala Khattabi berkata Khattabi huwa ma 'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu. Kata beliau hasan itu adalah yang diketahui makhrajnya, jalan keluar hadisnya. Washtahara rijalul masyhur, para perawinya. Wa alaihi madaru aktsar hadis. Dan padanya lah sumber kebanyakan hadis. Ya, kebanyakan hadis itu hasan. Wa huwa alladhi yaqbalu aktsar ulama. Inilah hadis yang banyak diterima oleh banyak ulama. Wa yastamiluhu amatul fuqaha, yang diamalkan oleh para mayoritas fuqaha. Tapi ini nanti muntaqat, ini definisi yang tidak muntabit. Kata beliau qultu, saya katakan, kata beliau qultu rahimahullah, fa in kana al-ma'ruf in kana mu'arraf wa qawlu ma'urifa mahrajuhu washtahar rijaluhu. Kalau yang dijadikan definisi hasan adalah hadis yang diketahui mahrajnya dan masyhur rijalnya, wal hadis itu sahih kadzalik, kata beliau. Sah hadis sahih pun demikian, hadis sahih itu mesti disahihkan karena diketahui mahrajnya di mana, rijalnya juga diketahui siapa rijalnya, sehingga dikatakan sahih. Qala bal wa dhaif, bahkan hadis dhaif juga demikian, hadis dhaif pun begitu dikatakan dhaif karena ada diketahui mahrajnya dan diketahui rijal, sehingga dikatakan karena rijal ma'ruf dengan dhaif sayul hifdz atau yang lainnya sehingga didhaifkan. Segini tidak munthabit ucapan beliau ma urifa mahrajuhu wastuhira rijaluhu, berlaku juga untuk sahih, berlaku juga untuk dhaif. Itu maksud beliau. Terima kasih rahimahullah. Qala wa in kana baqiyatul kalam min tamimil hadd. Kalau seandainya ucapan berikutnya dari beliau termasuk definisi, kesemua definisi, apa itu? Wa alaihi madar aksar hadis, wa huwa alladhi yaqbalu aksar ulama wa yastamiluhu amatul fuqaha itu. Kalau itu juga termasuk definisi, falaysa hadzal ladzi dzakara musallaman lah, maka apa yang beliau katakan tidak diterima. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima, kebanyakan hadis itu hadis hasan. Anaksal hadis min qabil hasan, pernyataan beliau kebanyakan hadis itu hadis hasan, tidak bisa diterima. Walahu waladhi yakbalu aksal fuqaha ulama, juga tidak bisa dikatakan yang kebanyakan diterima oleh para ulama adalah hadis hasan. Wasamidu umatul fuqaha. Intinya, maksudnya beliau rahimahullah, definisi Khattabi itu intaqadahu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tidak menerima, mengkritisi definisi dari Khattabi. Qala tabaraka rahimahullah ta'ala ta'rifu Tirmidzi lil hadis al hasan. Definisi Tirmidzi untuk hadis hasan al Ibnu Salah wa ruwina atau rawaina. Syaikh Abdul Rahman rahimahullah bilang bisa ruwina bisa rawaina ani Tirmidzi annahu yuridul hasan. Diriwayatkan dari Tirmidzi bahwasanya beliau menginginkan hadis hasan itu adalah alla yakuna fi isnadihi man yuttaham bil kadzib. Di sanadnya tidak ada orang yang muttaham bil kadzib, yang terduduslah. Wa yakunu hadisan syadz, dan hadisnya bukan hadis yang syadz. Wa yurwa min ghairi wajhin nahu dzalik. Dan diriwayatkan dari jalan yang lain yang semisal itu. Ya. Semisal itu di sini bisa dari sahabat yang sama atau dari sahabat yang lain. Nah, berkata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, kata Syekh rahimahullah, lakin At-Tirmidzi arrafa naw'an khasan. Tirmidzi ini sedang mendefinisikan macam yang khusus. Ucapan Tirmidzi hasan adalah la yakunu bisnadi man yuttaham bil kadhib wa la yakunu hadisan syadan wayurwa min ghairi wajhin. Nah, ini kata beliau rahimahullah, lakin Tirmidzi arrafa naw'an khasan min al hasan. Beliau mendefinisikan naw' yang khusus dari hasan, wa huwa al hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Ya. Ucapan Tirmidzi itu adalah terkait dengan hasan li ghairi. Qala rahimahullahu ta'ala wa rawayna at-Tirmidzi annahu yuridu al-hasan an la yakuna fi isnadihi man yutaham bil kadhib wa la yakuna hadisan syadan wa yurwa min ghairi wajhin nahu dhalik. Qala Ibnu Katsir, ini ajaib, ini bukti bahwasanya fauqa ya di ilmin alim qad yakhfa 'ala al-'alim syai' ma 'alimahu ghairuhu. Ya, kadang tersamarkan atas seorang alim sesuatu yang orang lain tahu. Ini contohnya. Ibnu Katsir mengingkari ucapan Tirmidzi ini. Kata beliau, wa hadza idza kana qad ruya an Tirmidzi an qalahu. Ucapan seperti itu, ucapan Tirmidzi tadi, kalau memang telah diriwayatkan dari Tirmidzi, anhu qala telah mengucapkannya. Tapi ayy kitabin hu qala? Kitab apa beliau bilang seperti itu? Ini pengingkaran dari beliau. Jadi Ibnu Katsir menganggap ini tidak ada di Tirmidzi. Wa aina isnadu anhu? Mana sanadnya? Ini ucapan beliau. Wa in kana fuhima min silahihi bi kitabil jami' balisa dzalika bi sahih, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau seandainya itu adalah pemahaman yang dipahami dari istilah Tirmidzi dalam kitab jami'nya, Sunan Tirmidzi, balisa dzalika bi sahih, itu tidak benar pemahamannya. Fa inna yaqulu fi katsir min al-hadits, karena beliau berkata dalam banyak hadis, hadza haditsun hasan gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Ya, apa maksudnya? Di sini maksudnya apa? Ibnu Katsir tidak mengingkari ta'rif Tirmidzi. Tapi mengingkari apa? Wujud qauli Tirmidzi. Iya, beliau tidak ingkari. Tapi beliau yang ingkari adalah di mana nukilnya, di mana beliau mengucapkannya, mana sanadnya dari beliau itu. Kalau itu pemahaman dari ibarat beliau dalam sahihnya, dalam jami'nya sunannya, tidak benar, kata beliau rahimahullah ta'ala. Nah, itu kata beliau, padahal ucapan Tirmidzi ada dalam akhir sunan Tirmidzi dalam Ilal. Berkata, Asyamu beliau rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya, antum lihat di bawah, berkata Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala, wa hadzal inkaru ajib. Ya, pengingkaran dari beliau ajib. Baina wa fi akhir al-ilal, ada di akhir jami'. Sesungguhnya ucapan Tirmidzi ada dalam kitab akhir kitab ilal. Dan kitab ilal itu ada di akhir sunan Tirmidzi. Kami biasa di sana, di antara yang dipelajari di sana, mushola, ini, ilal Tirmidzi. Wahia dakhilatun fi sama'ina wa sama al-munkir dzalik wa sama an-nas. Dan kitab ilal ini termasuk yang kita dengar, bahkan yang mungkin maksudnya Ibnu Katsir pun mendengar kitab ini dalam sama'nya, karena beliau jelas punya sanad ya Sunan Tirmidzi. Artinya sebetulnya beliau juga sudah mendengar, cuman mungkin lupa. Iya, cuman lupa sehingga beliau mengingkari. Berkata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, Qawlu Tirmidzi mawjudun fi kitabil ilal fi akhir jami'i. Ucapan Tirmidzi itu ada dalam kitab ilal di akhir Sunan Tirmidzi. Di akhir. Tapi kemudian Ibnu Rajab mensyarah khusus. Ya, dua jilid. Syarah ilal Ibnu Rajab. Itu yang bisa dibaca di kaji di sana. Qala wa inkarul hafiz Ibnu Katsir li hadza la ma'na lahu, kata Syekh Abdul Rahim Allah, wa inkar al hafiz Ibnu Katsir li hadza la ma'na lahu, maka pengingkaran Ibnu Katsir tidak ada maknanya, ya, tidak perlu dianggap, tidak perlu ditoleh, karena pengingkaran yang keliru. Kita ucapan Tirmidzi ada dalam kitab ilalnya, dan kitab ilal itu ada di akhir Sunan Tirmidzi. Nah, Allah rahimahullah, jadi dua ya. Yang pertama adalah dinukil definisi Al-Khattabi dan dikritisi oleh Ibnu Katsir. Yang kedua, definisi dari Tirmidzi, tapi Ibnu Katsir mengingkari keberadaannya, mempertanyakan di mana adanya. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah, ta'rifatun ukhra lil Hasan, definisi lain bagi hadis Hasan. Qala Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullahu taala, wa qala ba'du mutaakhirin, mutaakhirin yakni Ibnu Jauzi disebutkan oleh Al-Iraqi, maksudnya adalah Ibnu Jauzi, qala al-hadith alladhi fihi dha'fun qaribun muhtamil huwa al-hadith al-hasan wa yasluhu lil-amal bihi. Hadis Hasan, kata beliau, adalah hadis yang ada padanya kedhaifan yang qarib, yang muhtamil. Hadis yang di situ ada kedhaifan yang qarib, yang tidak parah, ini hadis Hasan, wasluhu lil-amal bihi, dan bisa beramal dengannya. Suma qala Syekh, kemudian berkata Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, Ibnu Katsir menukil sanggah Ibnu Salah, wa kullu hadha mustabhamun la yasfi al-ghalil. Tapi semuanya, ya, ini masih mubham, masih tidak jelas, belum, ya, menghilangkan dahaga. Belum menghilangkan dahaga. Wa laysa fi madzakara Tirmidzi wal Khattabi, tidak ada pada penjelasan yang disebutkan Tirmidzi dan Khattabi, mayufassilu al-hasan sahih, yang memisah antara hasan dari sahih. Qala wa qad am'antu an-nadhara fi dhalik wal bahth, maka aku pun telah, iya, melakukan penelahan, penelitian dan pembahasan terkait masalah ini, masalah hasan, fatan fatihu li, maka terbukalah untukku, wattadaha, dan jelaslah untukku, annal hadis al hasan qisman, wasi hadis hasan ada dua. Hasan di dhatih dan hasan li ghairihi. Itu maksudnya. Kesimpulannya, beliau telah menelaah, meneliti, membahas. Disebutkan kata beliau, hadis hasan ada dua. Hasan di sini hasan li dhatih dan hasan nam li ghairihi. Itu maksudnya. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-hadis alladhi la yakhlu rijalu isnadi min masturin. Hadis yang tidak kosong rijal sanadnya dari mastur, lam tatahaqqaq ahliyatuh, yang belum dipastikan keahliannya, ghaira annahu laysa mughaffalan wala kasir khata. Ya, hanya saja dia tidak mughaffal dan tidak banyak salah. Wala huwa muttaham bil kadhib, dan dia bukan seorang yang terduduk dusta. Wa yakunu matul hadis, dan matan hadis tersebut, qad ruya misluhu, telah diriwayatkan, ya, dari selainnya, aw nahwu, yang semisalnya atau sepertinya, min wajina akhar. Ya, misluhu maksudnya lapatnya persis sama, nahwunya ini maknanya sama. Baik, sama lafaznya atau sekedar semakna? Min wajhin akhar. Baik, dari sahabat yang sama atau mutaba'at atau sahabat yang lain. Syawahid. Bayah kerajuan kauni, jadikan bidalik, maka keluar dari dengan itu, ya dengan dikeluarkan dari jalan lain, keluarlah an kaunihi syadan wala mungkara. Ya, jadi dia tidak syad, tidak mungkar, tapi perawinya ada yang mestur, ya, tapi dia bukan mughaffal, bukan kasal khata, bukan mutamil kadib, dan matan hadisnya diriwayatkan dari jalan lain, semisalnya salafat atau sama anak. Semakara wa kalamu Tirmidzi ala hadal kismi yatanazzal au yatanazzal. Ucapan Tirmidzi ini apa namanya didudukan pada kism ini. Apa ini? Hasan li ghairi. Ini Hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Hadisnya ada di sana dia orang yang dhaif. Jadi contoh boleh contohkan misalnya sini mastur. Tapi dhaifnya bukan dhaif yang parah. Bukan mughafal, ya bukan kasal khata, bukan muttahbil kadhib, itu. Jadi dhaif pun yasir, tidak parah. Tapi matanya diriwayatkan dari riwayat lain, dari jalan lain. Semisalnya salafat dengannya atau semala dengannya, ya ini jadi kuat. Apa namanya? Hasan li ghairi. Qala kultu, saya katakan, saya tak boleh menyanggah lagi di sini. La yumkinu tanziduhu. Lima dakarnahu anhu wallahu a'lam. Tidak mungkin mendudukan kalam Tirmidzi pada kisah pertama ini. Sebagaimana apa kita sebutkan, wallahu a'lam. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kata beliau, la yumkin tanziduhu lima dakarnahu anhu. Apa maksudnya? Karena beliau enggak ada. Kalam Tirmidzi enggak ada, kok didudukan di sini? Kan mesti ngingkari beliau. Karena beliau kasih ngingkari keberadaan ucapan Tirmidzi. Ucapan Ibnu Salah kan Ibnu Salah yang bilang, kata Ibnu Salah kan yang membagi dua ini Ibnu Salah. Kata Ibnu Salah, "Tuma qala Ibnu Salah wa kalamu Tirmidzi ada hadzal kismi tunazzal." Ucapan Tirmidzi ini didudukan untuk yang ini, asal dari ini. Ya. Kata beliau, "Qultu kata Ibnu Katsir, la yumkin tanziluhu dimata karena." Enggak mungkin ucapan Tirmidzi didudukan di sini. Kenapa? Ya beliau ingkari keberadaannya. Itu. Dan yang sahih ada, yang sahih ada. Qala al-qismu tsani, yang kedua adalah an yakuna rawihi min al-mashhurin bi sidqi wal amanah. Ya. Rawinya masyhur dengan kejujurannya, amanahnya, walam yablug darajata rijal sahih fil hifdzi wal itqan. Tetapi tidak sampai derajat rijal hadis sahih dalam hafalannya, dalam kemungkinannya. Wala yu'addu ma yanfadu bi munkaran, dan tafarrud dia tidak dihukumi mungkar. Karena kadang saduq ketika yang farid mungkar. Wala yakunu matnu syadan wala mu'allalan. Iya, dan matanya tidak syad, tidak mu'allal. Ini apa ini? Hasan. Hasan idzati. Hasan idzati. Iya, perawinya semuanya jujur, amanah. Ya, syarat-syarat hadis sahih terpenuhi, tetapi dia dari sisi hifdz itu kan di bawah ya riwayat para perawi hadis sahih itu. Ini Hasan apa namanya? Lidati. Qara wa hadza yutanazzal kalamul Khattabi qala kata Ibnu Qayyim Salah wallazi dzakarnahu yajma' baina kara mayhima, ya dengan jama' dengan apa yang kita sebutkan ini menjama' ucapan keduanya. Terakhir kata Syekh Mughlir rahimahullah, contoh. Contoh yang kedua tadi, contoh Hasan Idati yang an yakun rawihi min mashhurin bi sidqi wal amanah wa lam yablug darajat rijal sahih fil hifdz wal itqan tadi, kata beliau minal amsilah contohnya. Minal amsilah contohnya an yakuna fi sanad Muhammad bin Amr bin Alqamah. Contohnya hadis an yakuna fi sanad Muhammad ibnu Amr ibn Al-Qamah. Wa atau juga Asim Ibnu Abi Nujud. Asim Ibnu Abi Nujud. Asim Ibnu Abi Nujud. Yang ketiga Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi. Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi. Ini contoh. Kata Syekh rahimahullah, yuhassinul ulama amsala hadhihi turuq. Para ulama menghasankan ya sanad-sanad seperti ini. Sanad semuanya perawinya perawi misalnya Bukhari, perawi Muslim, semuanya siqah. Tapi di satu orang ada namanya Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Kita kenal di Hasan. Kenapa? Hasan karena keberadaan Muhammad bin Al-Qamah ini. Jadi, ada semuanya perawi-perawi Bukhari dalam sahihnya. Semua orang-orang yang siqah misalnya. Tapi di salah satunya ada di situ Asim bin Nujud. Katakan hadisnya Hasan. Kenapa ada orang ini satu namanya Asim bin Nujud. Tidak sampai sahih hadisnya. Dia itu hadisnya Hasan. Begitu maksudnya. Atau silsilah ya dari bawah semuanya siqah. Tapi di atasnya an Amr an Su'aib an Su'aib an Abi Jiddi. Ini kita katakan ini silsilah hasanah. Ya tidak sampai sahih hadis ini hasan karena silsilah Amr bin Su'aib an Abi Jiddi ini adalah hasan. Itu contohnya. Allahu a'lam bishawab.